Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wajaizun raf'uka ma'tufan ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Jaizun waw harf isnaf, jaizun khabar muqaddam marfu, raf'uka mubtada muakhar wa huwa mudhaf, wal kaf dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilai, ma'tuf ma'tufan maf'ulun bih ala mansubi jar majrur muta'alliqun bi ma'tuf wa huwa mudhaf in kusida lafdhu mudhafun ilayh ba'da dharf muta'alliqun bi raf'in an harfu masdarin wa istiqbalin tastakmila fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wal alif nil itlaq wal fa'il domir mustatir fihi jawazan takdiruhu hiya ya'ud ila an wa an wa masdar mu'awal wal masdar mu'awal min an majur fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Dan boleh merafakkan ma'tuf atau isim yang mansub dan inna setelah menyempurnakan khabarnya. Wa jaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Boleh perbuatanmu merafakkan isim yang diatofkan kepada yang mansub. Yani mansubnya inna. Ba'da an tastakmila. Setelah inna menyempurnakan khabarnya. Setelah inna mengambil khabarnya. Di sini dikatakan jaizun raf'uka. Ya. Boleh bagimu untuk merafakan. Ini menunjukkan bahwasanya asalnya apa? Asalnya dengan apa? Dengan rofa atau dengan nasab? Asalnya dengan nasab. Ya, tapi boleh pulang kau untuk merofa'kannya. Ma'tufan itu maf'ul bih dari rofa. Rofa masdar dia, diudhofahkan. Ya, kepada apa? Kaf secara makna fa'il atau maf'ul? Hah? Fa'il berarti yang belum mengambil apa? Maf'ulnya. Maka yang setelahnya apa? Dinasabkan sebagai maf'ulnya. Ya. Di sini disebut dengan ma'tuf, ya, kepada yang mansub. Boleh engkau merofakkan, ya, ma'tuf yang dia diatofkan kepada yang mansub. Padahal ma'tuf ini dia i'rabnya yang rajin mubtada, ya, iya kan? Contohnya tadi, inna zaidan qa'imun wa amrun, yang sahih apa i'rabnya? Amrun mubtada. Kenapa di sini dikatakan ma'tuf? Hah? Li'anna suratahu suratu al-ma'tuf. Karena rupanya bentuknya bentuk ma'tuf gitu. Mufrad dia seperti bentuknya. Datang setelah huruf ataf. Bentuknya mufrad. Sehingga tajawuzan dikatakan sebagai apa? Ma'tuf. Tapi kalau dia i'rabnya diatafkan kepada mahalnya ismina, ya, berarti ma'tuf hakikatan, ya. Boleh bagimu merafakan isim yang diatofkan kepada mansubnya inna. Di sini al-musannif tidak menyebutkan. Ya. Huruf ataf apa yang bisa diperlakukan seperti ini? Ya. Tidak menyebutkan. Bagaimana rinciannya rezeki? Kenapa tidak beliau sebutkan huruf atofnya wawu misalkan? Ya, inna zaidan qa'imun wa amrun. Kenapa tidak dibatasi atau disebutkan huruf tertentu? Hah? Karena apa, Fik? Taufik? Karena ya, la juga bisa. Ya, semisal wawu dia. Seperti apa? Inna zaidan qa'imun la amran. Inna zaidan qa'imun la amran. Apalagi selain apa? Inna dan la. Ya, thumma kemudian fa kemudian au kemudian kemudian hatta, hatta al-atifah. Karena hatta ada berapa? Tiga, ada hatta al-atifah, ada hatta al-jarah, ada hatta al-ibtidaiyah. Jadi ma'tufan diatofkan, yakni ma'tufan bilwawi aw la aw alfa aw thumma aw aw. Ya. Aw hatta. Ya. Ba'da an tastakmila. Ya, bolehnya engkau merafakan ma'tuf isim yang diatofkan kepada mansubnya inna ini dengan syarat ya agar ma'tufnya datang setelah inna menyempurnakan apa? Khabarnya. Setelah inna menyempurnakan khabarnya. Ya, tadi contohnya inna zaidan qa'imun wa amran. Ya, rezeki ada berapa sisi i'rab itu? Ketika dibaca rafa inna zaidan qa'imun wa amrun, ada berapa sisi i'rab? Hah? Yang antum tahu ada berapa? Punya satu enggak apa-apa keluarkan. Hah? Belum paham berarti yang kemarin ya. Haris, Des. Ada berapa sisi i'rab? Inna zaidan qa'imun wa amrun. Dengan rafa. Ada berapa sisi i'rab? I'rabnya apa? Yang belum tahu qa'imun. Sebagai apa? Qa'imun sebagai inna zaidan qa'imun wa amrun. Amrun. I'rabnya amrun. Mubtada. Khabarnya mana? Mahdhuf. Kenapa dibuang? Ya. Ya, liktifai bi khabar inna karena tercukupi dengan apa? Khabar inna. Ada yang lain sisi Arab yang lain? Selain dia mubtada, khabar mahdhuf. Enggak tahu. Balda. Ya, ma'thuf kepada mahalnya isim inna. Ya, ini dibangun di atas pendapat apa? Pendapat yang mana? Pendapat yang apa? Tidak mempersyaratkan, ya tidak mempersyaratkan apa? Ya tidak mempersyaratkan adanya apa? Al-muhriz yang dimaksud dengan al-muhriz apa? At-talibullah. At-talibullah ini apa? Al-ibtida. Ya. Tidak dipersyaratkan dalam tabaiyah kepada mahal untuk muhriznya tetap. Yani at-talib lahu tetap. Yani ini maksud dengan al-muhriz atau at-talib adalah apa? Al-ibtida. Kan dalam contoh tadi, inna zaidan qa'imun wa amrun, al-muhriznya di situ hilang atau tetap? Al-muhriznya. Hilang ya. Kenapa? Hilang. Karena kemasukan nasikh inna. Tapi mereka ya tetap membolehkan untuk ma'tufnya ya diatufkan kepada mahalnya isim inna dan masih dianggap rafa. Ya meskipun sudah masuk apa? An-nasikh padanya. Sebagian melarang. Ya sebagian membolehkan, itu madhabnya al-kufiyin dan juga ba'du al-basriyin dan sebagian yang lain mempersyaratkan. Ya. Agar apa? Hah? Talibnya tidak hilang ya. Talibnya tidak hilang. Seperti pada contoh apa? Ma'indi min rajulin wala mar'atun. Imra'atun diatofkan kepada mahalnya rajul. Itu bisa. Kenapa? Karena al-muhriz. Yang at-talib lahu. Yaitu al-ibtida. Itu tidak hilang dengan masuknya min zaidah. Ya. Difahami ya. Jadi sebagian mempersyaratkan demikian, yaitu agar apa? Al-mukhrijnya tidak hilang, al-ibtidaknya tidak hilang. Kalau hilang tidak boleh, yang lain membolehkan. Ya, ini sisi i'rab yang kedua. Dan kekuatannya di bawah tadi yang pertama. Yang pertama itu lebih bagus, lebih kuat. Itu menjadikan yang marfu sebagai mubtada, yang khabarnya apa? Mahdhuf. Sisi yang ketiga apa? Ya. Ya, dia ma'dhuf kepada dhamir yang ada pada khabar. Inna Zaidan qa'imun. Pada qa'im, simfa'il, ada dhamir, yaitu huwa. Dan amrun diatofkan kepadanya. Ini sisi yang paling apa? Ya, ab'afu al-awjuh. Kenapa demikian? Kenapa lemah? Kenapa lemah? Karena tidak ada pemisah antara khabar inna dengan apa? Ya, dengan ma'atufnya. Ya, selain huruf atuf. Tidak ada pemisah. Kalau ada pemisah yang memisahkan antara khabar dengan ma'atufnya, maka ini boleh. Ini tidak lemah, tapi kuat. Apa syahidnya? Ya, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Ya, wa rasuluhu boleh di'rab sebagai mubtada yang khabar mahdhuf, kadzalik ataupun bari'un. Boleh juga rasuluh dia marfu' karena dia tofkan kepada apa? Kepada dhamir yang ada pada bari'un. Ya, kepada dhamir yang ada pada khabar boleh. Kenapa? Karena antara bari' ya dengan rasuluh ada pemisah, ini minal musyrikin. Ya, contohnya ya, contoh ini kuat ya, bisa di i'rab dengan cara yang kedua ini. Ya itu. Ya, jadi kalau inna sudah menyempurnakan khabarnya, maka boleh dengan dua sisi ya, dua sisi nasab itu alal asal atau rofa. Ya. Adapun kalau inna belum menyempurnakan khabarnya, inna belum mengambil khabarnya, maka boleh tidak untuk kita merofakan ma'tufnya? Ah, nampak? Boleh tidak? Kalau innanya belum menyempurnakan khabarnya, bolehkah ma'tufnya untuk marfu'? Atau hanya boleh satu sisi saja nasab, contohnya inna zaidan wa amrun qaimani. Bagaimana? Hah? Boleh tidak? Ya, yang rajih boleh. Meskipun jumhur apa? Ya, tidak membolehkannya. Kenapa boleh? Syawahidnya banyak. Bahkan ada fi afsah al-kalam, ya kan? Fi kalamillah ada. Iya, boleh. Apa diantara syahidnya yang menguatkan pembolehan ini? Dalam ayat apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu innal ladzina amanu wal ladzina hadu as-sabiuna ya. As-sabiuna wal nasara man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di situ lihat innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna ma'tufnya dirafa'kan. Iya. Bagaimana i'rabnya? Ya, i'rabnya bisa dengan menjadikan as-sabiun mubtada kemudian khabarnya mahdhuf, berarti yang disebutkan man amana minhum in khabarnya inna berarti ya. Atau sebaliknya, yang disebutkan man amana minhum ini khabarnya as-sabiun, berarti khabarnya apa? Innanya mahdhuf. Kalau Al-Kisai membolehkan untuk as-sabiun itu apa? Marfu karena diatofkan pada mahalnya apa? Isim inna al-ladzina. Kalau si bawai membawanya kepada takdim wa ta'akhir. Ya. Takdim wa ta'akhir. Jadi seolah-olah innal ladzina amanu wal ladzina hadu man amana minhum kemudian setelah itu wassabi'una kadzalik gitu, takdim wa ta'akhir. Bagaimana dengan jumlah tadi? Wasabiuna bersama khobar yang mahdhuf. Apakah dia punya mahal dalam i'rab atau tidak? Hah? Jumlah apa itu? Walladzina wasabiuna jumlah apa itu? Asabiuna marfu dengan khobar yang marfu juga yang mahdhuf. Hah? Sebagai jumlah i'tiradiyah sisipan. Ada juga yang mengatakan dia ma'tuf kepada apa? Jumlah inna tadi, innal ladzina amanu ya. Kalau ini ada kelemahan enggak ini? Kalau seandainya kita katakan ashabiun jumlah ashabiun ini ma'tuf kepada jumlah inna, ada kelemahan enggak? Ada, itu kelemahannya apa? Mendahulukan apa? Ma'tuf dari sebagian ma'tuf 'alaih. Karena khabarnya kan apa diakhirkan. Apa khabarnya disebutkan atau yang tidak disebutkan tetap di akhir. Ya. Kalau Al-Kisai, Al-Kisai membolehkan secara mutlak. Kalau Al-Farra bagaimana? Ada syaratnya. Ya. Seperti kalau dikatakan innaka wa zaidun qa'iman, ini boleh indal farra. Tapi kalau dikatakan inna zaidan wa amrun qa'iman, enggak boleh menurut Al-Farra. Ya. Kenapa? Apa bedanya? Kalau innaka wa zaidun qa'iman boleh indal farra, adapun inna zaidan wa amrun qa'iman enggak boleh. Karena beliau apa? Mempersyaratkan. Ya, agar apa? Ma'tuf alaihnya apa? Mabni, isim mabni. Adapun kalau ma'tuf alaihnya i'rabnya dalam muqaddarah, ini tidak menghalangi. Maksudnya tidak boleh. Ya. Isim inna sadiqi. Boleh enggak inna sadiqi wa amrun qa'imani, boleh enggak menurut Al-Farra? Inna sadiqi wa zaidun qa'imani, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sadiqi bukan mabni, ya kan? Bukan mabni tapi muqaddarah. Itu yang lebih tepat, makanya yang lebih tepat ungkapan bina, karena sebagian mengungkapkan dengan fi ma khafiya fihi i'rab, pada yang i'rab itu tersamarkan kan, shadiq i'rab itu tersamarkan, tapi dia bukan mabni ya kan, mu'rab. Jadi sebagian mempersyaratkan bolehnya rafa demikian. Iya. Sebagian mempersyaratkan agar tadi, agar muhriznya tetap ada, kemudian adawatnya adalah inna, lakinna dan anna. Kalau adawatnya selain itu boleh enggak? Untuk marfu, ma'tuf ya. Tidak boleh, kecuali siapa yang membolehkan? Ada enggak yang membolehkan? Kalau adawatnya selain inna, lakinna, anna untuk marfu, ma'tuf ya. Ada, istri siapa? Al-Farra, apa contohnya katanya? Ada yang hafal? Ya laitani wa anta ya lamisu fi baladin laysa biha anisu. Kayaknya sekali dengar hafal ini. Coba saya bacakan, setelah itu antum ikuti. Mau saya lihat lagi. Ya laitani wa anta ya lamisu fi baladin laysa biha anisu. Ya, coba baca semuanya. Ya laitani. Coba, antum biasanya gak gerakan bibirnya. Ya. Wah, bilangin lagi. Ya laitani. Apa? Belum hafal. Kelihatan yang ada gerakannya. Coba Jafar. Ya laitani. Wa anta. Ya lamisu. Difahami maknanya. Ya, mudah kalau faham maknanya itu cepat ya. Anisu, udah kan? Cuma kemauannya kurang kuat kayaknya. Telah lewat-lewat kas. Enggak ditanya ini paling. Ya. Tahu-tahu ditanya. Ya laitani wa anta ya lamisu fi baladin laisa biha anisu. Lihat, takanya laita. Ya laitani isimnya ya. Wa anta. Wa anta ini wa anta ma'i. Mubtada khabari mahdhuf. Wa anta ma'i. Bukan wa anta tapi apa? Wa anti. Lamis kan ismu mar'ah. Bukan anta anti tapi. Ya laitani wa anti ya lamisu. Wa ulhiqat bi inna lakinna wa an. Min duni laita wa la'alla wa kan. Man yu'rib. Langsung aja. Keras pak. Irfa asur pak. Wa ulhiqat. Ya. Di inna. Bi ulhiqat. Lakinna. Sila Allah. Na'ibul fa'il. Wa an. Ma'atuf alama. Qabla. Min duni laita wa la'alla wa ka'an. Ya. Ya. Ma'anal bait. Ya. Ya, wa ulhiqat bi inna lakinna wa an min duni laita wa la'alla wa kan. Digabungkan ya dengan inna yaitu lakinna dan anna dan tidak laita wa la'alla wa kan. Meskipun sebagian pada laita membolehkan. Al-Farra' membolehkan. Di sini diilhakkan dengan apa? Inna lakinna wa an, maksudnya apa? Dalam apa diilhakkan? Ya, bolehnya untuk merafakan ma'atufnya. Dengan sisi irbi sudah lewat tadi ya. Ya. Adapun pada laita la'anna ka'anna tidak bisa. Kenapa? Kok dibeda-bedakan segala? Pada inna lakinna anna bisa. Laita la'anna ka'anna tidak bisa. Padahal semuanya adalah ada wajah menasukkan. Jawabnya apa? Ya. Lizawali ma'na libtida ma'aha. Hilangnya ma'na ibtida bersama laita la'anna wakan. Wabaqa. Ya. Makna libtida ma'a hadhi salasah. Ma'a inna, lakinna, dan anna. Ya. Jadi makna ibtidanya itu hilang. Kalau bersama laita, la'alla, dan kan. Adapun bersama inna dan lakinna, anna, makna ibtidanya tidak hilang. Ya, tidak hilang. Terkait dengan pembolehannya lakinna, ada khilaf atau bagaimana? Ya. Ittifaq dengan kesepakatan. Dengan anna? Ada khilaf. Ada khilaf. Apa? Ada khilaf. Yang sebagian apa? Membolehkan, sebagian tidak. Yang membolehkan, ada yang memutlakkan pembolehannya tanpa syarat, ada yang mempersyaratkannya. Iya kan? Ibnu Malik dalam kitab ini memutlakkan pembolehannya. Ataupun dalam kitab syarah at-tashil, beliau mempersyaratkan. Kalau memutlakkan dan mempersyaratkan, maksudnya apa? Tanpa syarat dan dengan syarat, maksudnya apa? Sebagian mempersyaratkan agar apa? Kalau bersama anak, ya, agar dia menduduki jumlah yang menduduki posisi dua maf'ul dari al-ilm lebih tepatnya. Atau yang semakna dengan al-ilm. Tidak mesti lafadz ilm. Kalau maknanya alima, kalau lafadznya ilm contohnya apa? Ya. Alimtu anna apa? Zaidan wa amrun qa'imani. Ya. Ataupun alimtu anna Zaidan qa'imun wa amrun. Ya. Ada punya semakna dengan ilm contohnya apa? Dalam ayat wa adhanun minallahi wa rasulihi. Wa adhan, adhan bermakna i'lam, wa i'lamun maknanya wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas yawmal hajjil akbar anna Allah dhari'un minal musyrikina wa rasuluh. Juga dalam ucapan penyair, fa'lamu anna wa antum bughatun ma baqina. Fa'lamu anna wa antum. Fa'lamu anna wa antum. Potongan bait yang keduanya, bughatun ma baqina fi syiqaqi. Ini kalau i'lam ya, dari i'lam. Fa'lamu anna wa antum bughatun. Ketahuilah bahwasanya kami dan kalian ini buruh kaum yang melampaui batas. Ma baqina fi syiqaq, selama kita tetap berpecah. Ya, pada contoh innaka wa Zaidun zahiban, ada khilaf enggak? Innaka wa Zaidun zahiban, ada khilaf enggak? Terkait dengan boleh tidaknya? Hah? Ada enggak? Hewan? Innaka wa Zaidun qa'iman, boleh atau ada khilaf? Ada khilaf? Iya. Iya, ada khilaf di situ. Kenapa? Karena khobarnya zahiban itu ta'ayyana lahuma, dipastikan untuk keduanya, yaitu untuk kaf dan zaid, itu ada khilaf. Ya. Bagaimana yang rajih, boleh atau tidak? Innaka wa zaidun zahibani, boleh tidak? Saya memilih boleh. Ya, karena tadi ada ayat-ayatnya kan. Ya kan? Innal ladina amanu wal ladina hadu, apa? Wassabiun. Juga apa? Innallaha wa malaikatuhu. Wa malaikatuhu dengan qira'ah rafa. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi. Ya, yusalluna 'alan nabi. Kalau dalam contoh ini innaka wa zaidun zahiban bisa diterapkan. Zahib untuk anta dan zaid. Tapi dengan ayat tadi bagaimana? Innallaha wa malaikatahu wa malaikatuhu yusallun. Bagaimana kalau kita jadikan yusallun khobar dari keduanya? Lafzul jalal Allah dan apa? Al-malaikah. Boleh tidak? Boleh. Tapi mananya beda. Ya as-salawat minallah as-sana sana'uhu indal mala' adabun. Salatul malaikah istighfaruhum wa du'a'uhum lah. Jawabannya apa? Jadi asal makna as-salah satu, al-ataf. Ya meskipun nau'nya berbeda-beda tergantung disantarkan kepada siapa. Jadi meskipun si bawai, ya si bawai kata Syekhul Islam Taimiyah bukan nantinya nahu ya. Ingatkan perdebatannya si bawai dengan Abu Hayyan, bukan si bawai. Taimiyah dengan Abu Hayyan. Tadinya Abu Hayyan wah memuji-muji meninggikan Syekhul Islam Taimiyah sampai disetarakan perjuangannya dengan siapa ya, Abu Bakar atau Imam Ahmad itu. Setelah dalam masa lugu ada khilaf perselisihan. Ya kata si bawai, kamu dan si bawai itu terjatuh pada kesalahan 60 atau lebih dalam keadaan kamu dan si bawai tidak menyadarinya. Setelah itu habis dicelah habisan. Ya, Syekhul Islam itu subhanallah dalam masalah nahu luar biasa. Cuma beliau enggak sempat untuk menulis itu. Ada yang lebih penting di sisi beliau. Ibnu Qayyim juga sama muridnya. Alam kalau lihat itu beliau macam-macam kita beliau alam dapat di situ, masya Allah. Kelihatan beliau dan nahu. Ya. Seperti ketika menjelaskan tentang i'rabnya, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Beliau merajihkan pendapat orang Kufah. Man-nya di situ ma'tuf pada kaf. Ya bukan ma'tuf pada Allah. Wah, dibahas di Zadul Ma'ad masalah itu. Adapun pada contoh inna Zaidan wa Amrun fiddar, nah ini boleh dengan ittifaq ya. Yang ada khilaf kalau contoh seperti tadi innaka wa Zaidun zahibani inna Zaidan wa Amrun zahibani, tapi insyaallah boleh itu lebih menenangkan banyak syawahidnya. Tapi biasanya ada tujuan khusus ya merofakkan. Kayak sebagian ada yang menjelaskan di dalam kitab apa ya. Pada contoh tadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wassabiun. Kemudian man amana billah. Orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Kemudian orang-orang Yahudi yang turun kepada mereka kitab. Kalau mereka beriman dan seterusnya akan dikasih pahala dari Allah kan. Ya, sampai pun mereka as-sabiun yang tidak turun kepada mereka Alkitab. Kalau mereka beriman pun demikian pula pahalanya gitu. Sampai pun mereka ya. Ada penekanan. Si inna Zaidan Ya inna Zaidan wa Amrun najihani. Sesungguhnya Zaid sampai pun Amr lulus gitu. Kesannya apa itu? Ini Amr aja lulus gitu. Apalagi Zaid, mana yang lebih ini tuh? Ya. Sesungguhnya apa? Zaid dan Amr juga gitu. Sebelumnya mungkin orang menyaksikan gitu. Amr lulus enggak gitu. Amr juga lulus gitu. Atau mana yang lain? Ayo kita lanjutkan atau sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ya. Innal ladzina amanu ladzina hadu as-sabiuna mananya? Bagaimana mananya? As-sabiun dia bisa di-i'rab. Ya dia mubtada. Ya khabarnya imam mahdzuf, imam madzkur. Yaitu man amana kalau dia dijadikan khabar dari inna berarti khabarnya as-sabiun mahdzuf ya kadzalik. Ya. Atau man amana khabarnya as-sabiun berarti khabarnya inna mahdzuf. Ya kan? Atau sisi i'rab yang dipilih oleh Al-Kisai as-sabiuna itu ma'thuf. Ya, kepada apa? Kepada isimnya inna. Berarti ini jumlahnya satu ya. Jumlahnya satu. Kalau tadi jumlahnya dua. Terus? Sudah. Ya, apanya? Ya, matur man amana billah. Ini jumlah syartnya nih, khabar. Ya. Jadi kalau si bawe berarti maksudnya ma'tuf jumlah-jumlah ya. Jadi takdim wa ta'khir maksudnya jadi wawuni huruf ataf dan as-sabiuna bersama khobarnya yang mahduf ini ma'tuf kepada jumlah inna. Ya. Berarti seolah-olah dikatakan innal ladina amanu wal ladina hadu kemudian man amana billahi wal yawmil akhir kemudian was-sabiuna kadzalik. Itu takdim ta'khir. Atau kalau yang disebutkannya sebagai khobar dari as-sabiun maka tetap juga di akhir khobar innanya. Gitu. Ya, yang lain gimana? Ya, perincian tentang kalau khobarnya innanya belum sempurna. Ya, terkait tadi, kita ulangi lagi berarti ya. Jadi kalau khobar innanya belum sempurna, atau bukan belum sempurna, inna belum mengambil apa khobarnya, maka ada khilaf terkait boleh tidaknya pada ma'atufin rofa kan. Jumhur tidak memperbolehkan. Yang sebagian yang lain membolehkan. Ini yang rojih. Ya. Bagaimana lantas i'rabnya bagi mereka yang membolehkan rofa? Ya. Contohnya inna apa? Zaidan wa amrun qaimani ya. Ya itu jelas. Ya. I'rabnya. Tapi kalau dikatakan inna Zaidan. Inna Zaidan wa amrun. Qaimun, bagaimana itu? Inna Zaidan wa Amrun Qaimun. Qaimun khabarnya siapa? Ya boleh pilih ya. Boleh pilih. Bisa Qaim dijadikan khabarnya Inna atau Amrun. Berarti salah satunya apa khabarnya? Mahdhuf itu. Seperti tadi. Gimana? Mas, mana yang masih bingung? Jadi pokoknya kalau mahdhuf ya Inna, mahdhufnya Inna, Lakinna dan Anna dilihat. Sudah sempurna belum? Atau sudah inna sudah mengambil khabarnya atau belum. Kalau sudah mengambil khabarnya boleh ini. Ya, tidak ada khilaf ya kan. Kalau sebelum mengambil atau ya sebelum mengambil khabarnya baru ada khilaf itu. Ayo kita lanjutkan. Wa khufifat ya wa khufifat inna faqallal 'amalu wa tazamul lamu idza ma tuhmalu. وربما استغني عنها إن بدا ما نطق أراده معتمدا وخففت إن إن لتخفيف يعني apa إن فقل العمل maka jadilah sedikit beramal ini beramal cuma sedikit sebab karena sebab ditakhfif maka amalannya sedikit seringnya tidak beramal. Khufifat inna inna ditakhfif faqallal amalu maka amalannya menjadi sedikit. Ya, ini salabiyah ya. Fa salabiyah. Wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Talzamul lam. Dan lam itu diharuskan adanya menyertai khabarnya idza ma tuhmalu. Maknya zaidah. Ya. Apabila inna diihmal. Jadi apabila apa? in, ya berarti takhfifnya kan innya. Apa tauhin aja, inna yang ditakhfif, apabila tidak diamalkan, maka wajib khobarnya bergandengan dengan lam gitu. Ya. Paham? Itu maknanya. Inna ditakhfif, maka menjadi sedikit jarang amalannya. Seringnya tidak beramal. Kadang beramal gitu. Ketika tidak beramal, maka lam ini harus menyertai khobarnya. Ya, wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Harus digunakan lam apabila inna diihmal dalam keadaan dia ditakhfif. Kalau di tasydid harus beramal ya, kecuali kalau kemasukan tadi ma khafa, ya kan? Wa rubbama istughniya anha in bada, terkadang ya istughniya anha, tercukupi dari lam, ya ini tidak butuh kepada lam ketika tidak beramal. Jadi terkadang apa? Tidak dibutuhkan apa? Lam tadi. Ya ketika apa? Inna yang ditakhfif tidak diamalkan. Kapan in bada manatiqun aradahu mu'tamida. In bada in dhahara. Apabila tampak sesuatu yang dimaukan atau makna yang dimaukan oleh si pembicara dalam keadaan ia mu'tamida, bersandar. Ya ini mu'tamidan ala qarinatin imma lafziyatin wa imma ma'nawiyatin. Terkadang tidak dibutuhkan tadi apa? Lamnya. Iya, kapan? Ketika begitu jelas ya makna maksud dari yang dimaukan oleh pembicara. Karena dia bersandar kepada qarinah lafziyah atau qarinah apa? Ma'nawiyah. Tergambar belum nih? Jadi inna kalau ditakhfif menjadi in. Bagaimana? Beramal atau tidak? Jawabannya. Beramal tapi jarang gitu. Ya, beramal tapi jarang. Kalau tidak beramal bagaimana? Keharusannya. Kalau tidak beramal maka lamnya harus khobarnya disertai dengan lam. Boleh tidak dibuang lamnya? Boleh. Kapan? Ketika makna in ini jelas. Ya, bukan innya an-nafiyah. Ya, kita baca syaratnya insyaallah kalau jelas. Idza khuffifat inna fal aktsaru fi lisanil arabi ihmaluha. Apabila ditakhfif inna, maka yang sering pada lisan al-Arab adalah mengihmalnya, tidak mengamalkannya. Kenapa? Li zawali ikhtisasiha bil asma. Karena dia kalau sudah di apa? Takhfif itu hilang kekhususannya pada isim-isim. Ya. Seperti ketika dimasuki ma itu ya. Jadi kalau ditakhfif inna, maka seringnya pada lisanul Arab diihmal, tidak diamalkan. Kenapa? Karena kekhususannya untuk masuk kepada isim itu telah hilang. Sebagaimana ketika dimasuki apa? Ma. Fataqulu in zaidun laqaimun. Artinya apa? In zaidun laqaimun. Artinya tetap taukid. Sesungguhnya Zaid berdiri ya, tetap makna taukidnya masih ada. In Zaidun laqaimun. Sesungguhnya Zaid berdiri atau benar-benar berdiri. Hamam di sini. Wa idza uhmilat lazimatha lamu fariqatan bainaha wa baina inin nafiyah. Apabila inna yang ditakhfif diihmal tidak diamalkan seperti dalam contoh yang tadi in Zaidun laqaim, lazimatha lamu, maka lam ini lazim. Adanya lam ini lazim. Ya. Untuk apa? Fariqatan bainaha wa baina in an-nafiyah, untuk membedakan antara in yang in al-mukhaffafah dengan in an-nafiyah. Sudah lewat kan pembahasan in an-nafiyah? Ya. Jadi kalau ada lamnya mesti innya apa? Mukhaffafah min as-thaqilah. Tapi kalau tidak ada lamnya memungkinkan innya apa? Nafiyah juga apa? Ya al-mukhaffafah min as-thaqilah, khususnya kalau tidak ada apa? Qarinah. Ya, lafziyah atau ma'nawi, nanti akan kita contohkan. Wa yaqillu i'maluha, dan menjadi sedikit amalannya apa? Inna ketika ditakhfif sedikit. Fataqul, ya. Maka kamu katakan in Zaidan qa'imun. In Zaidan qa'imun. Artinya apa? Sesungguhnya Zaid berdiri. Kalau in apa? An-nafiyah beramal tidak? Hah? Ada khilaf kan? Ada yang menyatakan beramal, ada yang tidak. Kalau yang menyatakan beramal, ini mazhabnya siapa? Orang-orang Kufah ya. Ya. In huwa mustawliyan ala ahadin illa ala adhafil majanin. Hada kalau in al-mukhaffafah min at-taqil amalannya inna, iya kan? In Zaidan qa'imun. Seandainya innya kita jadikan in apa? An-nafiyah. Maka in apa? In Zaidun qa'iman harusnya. Iya kan? Ah, sekarang pada contoh ini. In Zaidan qa'imun. Harus tidak dikasih lam. Khobarnya. In Zaidan la qa'imun. Wajib tidak? Ini gampang loh. Supaya pengen nyambung enggak? Wajib tidak? Pada contoh in Zaidan la qa'imun. Wajib tidak? Tidak wajib kenapa? Karena innya beramal sini sudah beramal in zaidan qaim pasti innya mukhaffaf min tsaqilah tidak mungkin difahami dengan in apa an-nafiyah karena in an-nafiyah kalau kita bawa kepada pendapat yang beramal amalannya tidak seperti itu merafakan isim menasukkan khabar ya kan kalau innya in-nafiyah dikatakan in zaidun qaiman gitu ini tidak butuh lam kalau mau dikasih silakan gitu. Wahak al-i'mal fi bawaihi wal akhfash rahimahumullah taala dan si bawai dan juga al-akhfash menghikayatkan adanya pengamalan apa in al-mukhaffafah min as-saqilah nanti akan ada itu penjelasan dalam chat kaki ya fala talzamuha hina idzin al-lam maka ketika itu hina idzin di sini kan tanwin iwab hina idzin hina apa hina idz u'milat inna. Yani ketika diamalkan in. Maka tidak mesti ada pada khabarnya apa? Lam. Liannaha la taltabisu wal halatu hadihi an bin nafiyah. Karena ia tidak tersamarkan ketika keadaannya seperti ini. Yani beramal. Tidak akan tersamarkan dengan apa? In an nafiyah. Lianna an nafiyah la tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Karena in an nafiyah tidak beramal menasubkan isim dan merafakan khabar. Wa innama taltabisu di in an-nafiyati idza uhmilat hanyalah akan tersamarkan in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah dengan in an-nafiyah apabila innya ini diihmal tidak diamalkan kemudian walam yadhhar al-maqsudu biha tidak jelas maksudnya apakah penafian atau penekanan ya fa in dhahara al-maqsudu adapun kalau dia tidak diamalkan, tidak ada lamnya pula, tapi maksudnya jelas, yaitu untuk penaukidan, untuk apa? Penguatan makna. Faqad yustaghna 'anil lam, maka terkadang tercukup dari lam, enggak butuh gitu lamnya. Paham ini? Fa in dhahara al-maqsudu biha, apabila maksud dari innya adalah jelas, yaitu al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, karena adanya qorinah, maka terkadang tercukupi dari lam, yakni tidak perlu untuk disebutkan lamnya. Nah, qorinahnya ada dua, lafziyah atau ma'nawiyah. Ada pun yang disebutkan dari qorinah yang di sini. Dalam bahasa syair ini. Adalah qorinah yang apa? Hah? Qorinah? Ma'nawiyah. Ya. Wa nahnu ubatu dhaimi min ali malikin. Wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Wa nahnu dan kami. Jadi si penyair sedang membanggakan dirinya dan juga apa? Qabilahnya. Ubatu dhaimi adalah ubat itu jamak dari abin. Seperti qudah dari qadin. Aba ya'ba enggan. Isim fa'ilnya abin. Jamaknya ubatu. Ubatun. Seperti apa? Qudatun. Kami adalah orang-orang yang enggan atau menolak. Ad-dhaimi ini ad-dhulm. Kebaliman. Min ali malik. Dalam keadaan kami adalah dari keluarga malik. Jadi jar majrur itu muta'alliq mahdhuf hal. Hal dari ad-dhaim atau dari ubat ya. Malik di sini pada yang pertama itu ismu abi qabilah min ali malik. Nama bapaknya qabilah. Ya, dari keluarga Malik ini nama bapaknya qabilah. Wa in malikun, Malik yang kedua ini qabilah qabilahnya. Ya. Wa in malikun, Malik itu dia mamun min shorof. Kenapa? Karena alamiah. Dengan apa? Ta'nis. Qabilah, mu'annas. cuma ditanwin li darurah. Wa in Malikun kanat kiramal ma'adini. Eh, lihat. Lagi memuji ini. Qabilah Malik. Kami adalah orang-orang yang menolak keboliman dari keluarga Malik. Wa in Malikun kanat kiram al-ma'adin. Apa yang pas innya? Nafiyah atau mukhaffafah min tsaqilah. Kalau nafiyah berarti Malik bukanlah orang-orang yang keturunan yang mulia. Tuh, ini lagi memuji, pas enggak? Pak, enggak pas. Berarti ini apa nih? Mukhaffafah min tsaqilah. Diketahui dari mana? Dari maknanya. Dari maknanya. Perlu enggak ditambahkan pada khabarnya la kiramal ma'adin? Tidak perlu. Kenapa? Jelas maknanya dari qorinah ma'nawiyah. Wa in Malikun, sesungguhnya Malik adalah orang-orang yang mulia keturunannya. Keturunan orang-orang yang mulia. Ah, itu. Atau difahami dari qorinah lafziyah. Seperti ucapan penyair yang lain. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin. Wa in huwa lam ya'dim khilafa mu'anidi. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin. Sesungguhnya al-haq itu tidak akan tersamarkan pada orang yang punya pandangan, punya ilmu. Wa in huwa lam ya'din khilafa mu'adin, mu'anidi, meskipun dia tidak akan pernah kosong dari penentangan orang yang menyelisihinya, penyelisihan orang yang menentangnya. Di sini mana syaitnya? Inil haqqu itu. Inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basirah. Di sini innya dibawa ke mana? Mukhaffafah min tsaqilah. Dari mana kita mengetahui? Iya, dari lafaz itu ada la-nya. Iya. Kalau dibawa ke nafi, bisa enggak? Inil haqqu la. Enggak bisa. Iya. Sudah nafi, dinafikan lagi. Ya, inil haqqu la yakhfa 'ala dhi basiratin wa in huwa lam ya'din khilafa mu'anidi. Ah, di sini ada faedah tambahan ya. Catatan kaki nomor 2. Alal i'mali fi halati takhfif warada qawluhu ta'ala, di atas pengamalan inna ketika ditakhfif itu datang firman Allah Subhanahu wa taala wa in kullal lama la yufyannahum rabbuka a'malahum wa in kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Kalau yang antum hafal apa? Wa in kullul lamma, ya. Itu. Hah? Wa in kullul lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Hah? Oh ya, wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Tapi ada qiraah yang lain, wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Wa hiya qiraatu Abi Ubay ibn Ka'b. Qiraahnya Ubay ibn Ka'b. Fi qiraati man qara'a bi sukuni nun in, pada qiraahnya mereka yang membaca dengan sukun in bukan tasydid. Ya. Berarti innya apa? Mukhaffafah min tsaqilah. Diamalkan ya kullan wa in kullan. Wa takhfifi mimi lima. Dan juga mentakhfif mim yang ada pada lima bukan mentasydid. Kalau yang kita hafal apa? Wa inna kullal lamma ya dengan tasydid. Pada qiraah yang lain dengan takhfif mimnya. Mimnya. Wa in kullal lama. Ha fi hadhihi al-ayati 'ala hadhihi al-qira'ah i'raban. Ya, pada ayat ini di atas qira'ah ini ada dua sisi i'rab. Boleh dengan dua sisi i'rab. Kalau dibaca apa? Wa in kullal lama. Ya. Awwaluhuma, yang pertama, anna in mu'akkidatun mukhaffafatun min at-tsaqilah. Kullan ismu inna al-mukhaffafah. Ya, lima. Al-lam lamul ibtida. Jadi innya mu'akkidah. Min as-saqilah. Mu'akkidah dari apa? As-saqilah. Ini mukhaffafah min as-saqilah. Tetap mana taukinnya ada ya. Kullan. Ismu inna al-mukhaffafah. Ya, mungkin kullan isim inna al-mukhaffafah. Lama. Al-lam lamul ibtida. Jadi lamnya lamul ibtida. Ya, ada innya. Lamnya lamul ibtida. Ya. Ditambahkan untuk apa di sini? Ya, itu taukid ya, karena sudah terbedakan ya dengan apa? Innafiyah. Karena beramal di situ. Wa ma ismu mausul. Wa ma ismu mausulun bi makna allazina, dan ma di situ isim mausul dengan makna apa? Allazina. Ma isim mausul maknanya apa? Allazina. Sebagai apa? Khabar inna al-mu'akidah. Maknya sebagai khabar inna al-mu'akidah al-mukhaffafah. Kemudian, la yuwaffiyannahum al-lam, lam ya, waqi'atun fi jawabi qasamin mahduf. Jadi lamnya itu adalah lam yang jatuh pada jawaban qasam yang mahduf. Ya, yang takdirnya. Wa in kullan. Wallahi itu. Lama itu. يوفي فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب وضمير الغائبين ضمير الغائبين هم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وضمير الغائبين العائد على الذين مفعول أول جديد ضمير غائب itu hum maful yang pertama dari waffa yufi. Wa rabbuka rabb fa'il marfu' ala ta'zim yufi wa rabb fa'il yufi, jadi rabb fa'il yufi, rabb mudaf wa dhamir al mukhatab apa mudafun ilayhi ya rabbuka. A'mal maful thani yufa, kemudian a'mal mudaf dhamir ghaibin al 'aid 'ala alladhina mudafun ilayhi. Ya, وجملة الفعل وجملة الفعل المضارع جملة في المضارع وفاعله الفاعليه dan dua maf'ulnya la mahalla lahu min al-i'rab jawabul qasam al-mahdhuf, jadi tidak ada mahal dalam i'rab jawabul qasam ya mahdhuf takdirnya. Wa inna kullal wa inna kullan lalladheena wallahi la yufiyannahum rabbuka a'malan sudi la yumbadhanna fil hutama, itu wallahi la yumbadhanna fil hutama, dibuang ya apanya kosamnya. Takdirnya wa inna kullan, sesungguhnya semuanya adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala ya Rabbmu penuhi balasan amalan mereka gitu. Nah, saya ulangi ya, keliru, sesungguhnya semuanya adalah orang-orang yang demi Allah gitu, Rabbmu akan penuhi balasan amalan-amalan mereka gitu. Wal jumlatul qasamiyah, jumlah qasamiyah la mahalla lahu min al-i'rab sila al-mausul, jumlah qasamiyah tidak ada mahal dalam i'rab sila al-mausul. Wa yuraddu 'ala hadha al-i'rab anna jumlatul qasam insya'iyah, tapi i'rab ini, sisi i'rab ini dibantah dengan bahwasanya jumlah qasam, mana jumlah qasam? La yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Itu insya'iyah, insya'iyah. Qasam insya' maksudnya. Iya. Wa jumlatus silah, sedangkan jumlah silah di sisi lain kan dia sebagai silah, iya kan? Wa jumlatus silah, dan jumlah silah yajibu an takuna khabariyatan ma'hudah, sedangkan jumlah silah yang namanya jumlah silah itu harusnya bentuk khabariyah adalah harus berupa jumlah khabariyah yang ma'hudah, yang ma'lumah, sudah ma'lum. Seperti ja'ani Zaidun alladzi mata abuhu, datang kepada Zaid yang sudah mati bapaknya. Sudah maklum gitu. Zaid sudah meninggal di sini khotob. Bapaknya sudah meninggal. Waqad ajaba Ibn Hisham. Telah dijawab oleh Ibn Hisham iskalnya. An hadha. Fi kitabi dan kitabnya Al-Mughni. Ini kalau sudah itu. Dengan syarahnya Ad-Damamini itu. Kalau nampunya itu. Itu bi'anna silatul mausul. Bahasanya silatul mausul. Itu apa? La yufiyannahum rabbuka amalahum fil haqiqah. Hakikatnya. Hiya jumlatu jawabil qasam. Jadi silah mausul itu hakikatnya adalah jumlah jawabul qasam, bukan jumlah qasam. Ya. Wa jumlatu jawabil qasam, sedangkan jumlah jawabul qasam itu termasuk khabariyah, bukan insya'iyah. Yang insya'iyah ya qasamnya. Ya. Ada pun jawabannya khabariyah. Sehingga boleh dengan sisi Arab yang pertama ini. Kemudian sisi Arab yang kedua, anna inna muakkidatun mukhaffafah. Innanya muakkidah mukhaffafah. Kemudian kullan ismu inna. Ismu in. Lama, lamnya lamul ibtida. Masih sama tidak? Ya sih. Ya. Wama zaidatun, maknya zaidah. Beda atau sama dengan sebelumnya? Beda. Kalau sebelumnya emaknya apa? Mausulah mana allazina. Kalau yang kedua ini emaknya zaidah. La yuwaffiyannahum. Kalau dalam Al-Quran kita katakan apa? Nasilah. Ya, ta'adduban ataupun apa? Taukid. Kemudian la yuwaffiyannahum lamnya mu'akkidah. Lillami al-ula. Ya, lam yang kedua yaitu pada la yuwaffiyannahum. Apa? Adalah mentaukid lam yang pertama. Ya. Apa? Mentaukid lam yang pertama. Lihat. Wa in kullal lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Lam yang pertamanya la. Lama itu yang masuk ke ma. Kemudian masuk lagi lam. La yuwaffiyannahum. Jadi lam yang keduanya mentaukid lam yang pertama. Ya. Mana tadi? Lama kita ya. Wajafi fil mudarib mabni ala al-fathi li tisalihi binuni taukid. Wajafi fil mudarib mabni ala al-fathi li tisalihi binuni taukid. Wadhamir mafulun bih dan dhamirnya mafulun bih. Ya, awal mafulun bih yang pertama dari wajafi. Rabbuk fa'il mudaf dan mudaf ilai. A'malahum mafulun thani mudaf ilai. Waljumlah min al-fi'li al-mudarib wa muf'aulaihi fi ma'al rafin khabar inna al-mu'akkidah al-mukhaffafah. Jumlah khobar. Berarti ada kosong enggak di situ? Hah? Ya tidak ada ya. Lam la yufiyannahum wa inna kull wa in kull lama. Ya lama la yufiyannahum rabbuka a'malahum. Ya. Ya bisa ada kosong juga ya. Lama la yufiyannahum rabbuka a'malahum. Lam yang pertama kan lama apa itu? Al-ibtida ya. Jadi apa bedanya yang pertama dengan dua ini? Yang pertama maknya apa? Isim mausul. Jumlah yang setelahnya sebagai apa? Jumlah silah. Jawabul qasam. Ya, jawabul qasam. Kalau yang kedua maknya apa? Zaidah. Oh, ya. Lam yang keduanya lam apa? Mentaukid lam yang pertama berarti bukan qasam ya. Enggak ada lamnya. Lamnya kan zaidah, apa? Lamnya untuk taukid gitu. Bukan lam qasam. Yang pada fi'il itu loh. La yuwaffiyannahum. Kalau yang pertama kan lamnya apa? Waqiyah fi jawabul qasam kan? Artinya wa inna kullal lama wallahi la yuwaffiyannahum. Sedangkan pada yang kedua, lamnya kan mentaukid lam yang pertama. Ya, berarti bukan untuk qasam. Berarti khabarnya apa bentuknya ini? Jumlah ya. Ya. Yuwaffiyannahum. Jumlah bentuknya pada mahalnya rafa'. Ah itu. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Bashir tadi yang disebutkan oleh Syarih. Wa in malikun lakanat. At-taqdir wa in malikun lakanat. Ya. Lakanat kiramal ma'adin. Wa in malikun kanat kiramal ma'adin. Lakanat. Ya. Adalah orang yang atau keturunannya orang-orang yang mulia. Fasil tibatil lam dibuang lamnya kenapa? Li'anna la taltabis bin nafiyah. Karena di situ innya tidak tersamarkan dengan an-nafiyah. Li'anna al-ma'na al-isbat. Karena maknanya penetapan. Ya, innanya berarti mukhaffafah min ats-tsaqilah. Bukan nafian karena sedang memuji. Kalau penafian ya jadi mencerca. Wa hadha huwal murad bi qawli. Inilah yang dimaukan dengan ucapan al-musannif wa rubbama sughni 'anha in bada ila akhiri al-bait. Kemudian pembahasan selanjutnya atau sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan enggak? Oh itu maknanya tu Arab ya. Ya. Wa rubbama sughni 'anha in bada terkadang tidak diperlukan lagi apa? Lamul ibtida tadi. Kapan in bada ketika tampak, ketika jelas. Manatiqun aradahu makna yang dimaksud oleh an-natiq. Apakah makna penafian atau makna apa? Hah? Penekanan. Ya, dalam keadaan si ini hal dari fa'il yang daripada aradahu dalam keadaan dia si pembicara ini ya bersandar pada apa? Qorina lafziyah atau apa? Ma'nawiyah. Jadi si pembicara ini sengaja enggak apa-apa membuang lamnya pada in mukhaffafah min atqilan dan beramal. Kenapa? Karena dia bersandar pada qarinah. Ini saya kalaupun dibuang si mukhatab yang diajak bicara ini paham. Kenapa ada qarinah di situ? Lafziyah ataupun apa? Ma'nawiyah. Gimana sudah? Paham? Gimana, Mas? Diamnya paham ya? Jangan diam bingung. Riz, mana Riz? Hah? Paham? Lumayan. Wan? Riz, Wan? Diamnya diam paham ya? Paham kan? Walda? Waktalaban nahiyun fi hadhihi allam. Kemudian bahasan selanjutnya. Ya, para ahli nahu berselisih, berbeda pendapat tentang lam ini. Hal huwa lamul ibtida udkhila lil farqi baina inin nafiyati wa inil mukhaffafati min ats-tsaqilah. Yaitu apakah lamul apakah dia lam ini? Lam yang mana? Hah? Yang datang setelah in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Apakah dia lamul ibtida yang dimasukkan untuk membedakan antara in an-nafiyah dengan in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah atau dia adalah lam yang lain? Ya, bukan lamul ibtida. Yang lam lain, yang mana lam yang lain ini uju tulibat lil farqi, didatangkan untuk membedakan in an-nafiyah dengan apa? Hah? Al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Wa kala musibawahi yadullu ala annaha lamul ibtida dakhalat lil farqi. Adapun kalamnya sibawahi menunjukkan bahwasanya dia lamnya adalah lamul ibtida yang masuk untuk membedakan antara in an-nafiyah dengan in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Wa tadhharu fa'idatu hadzal khilaf fi mas'alatin jarat bain ibn abil afiyah wa ibn al akhbar wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam qad alimna in kunta la mu'mina. Akan tampak jelas faedah dari khilaf ini pada satu masalah yang itu berlangsung ya antara ibn abi al afiyah dengan ibn al akhbar, yaitu pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam qad alimna in kunta la mu'mina. Artinya apa? Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya kamu adalah seorang mukmin. Ya. Faman ja'alaha lamal ibtida aujaba kasra'in. Siapa yang menjadikan lamnya yang masuk pada mukmina adalah lamul ibtida, di antaranya si bawah ya. Maka aujaba kasra'in, mengharuskan kasra'in. Kenapa coba? Jadi kalau di lamnya dinyatakan sebagai lamul ibtida harus kasrah. Qad alimna in kunta la mu'mina. Apa? Dita'liq. Iya, lamul ibtida menta'liq amalannya apa? Alima afal qulub. Ya, karena dita'liq, iya, dikasrah sudah lewat bahasanya, iya kan? Aslinya kan la'inna. Wa man ja'alaha laman ukhra, tapi siapa yang menjadikan lamnya bukan lamul ibtida tapi lam yang lain, namanya enggak tahu lam apa ya. Lam yang lain namanya gitu ya, atau ujtulibat lil farq, panjang ya, yang ia didatangkan untuk membedakan antara in an-nafiyah dengan al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, maka fathahan, maka dia menfathahannya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengharuskan untuk dita'liq alimannya, iya kan? Berarti dibaca qad alimna an kunta la mu'mina. Mukhaffafah juga min ats-tsaqilah. Nanti ada bahasanya. An yang mukhaffafah min ats-tsaqilah. Ini ada perbedaan riwayat. Ya. Disebutkan di situ catatan yang nomor 1, hiya qit'atun min hadis asma'ani nabiy alaihi salatu wasallam qala ma min syai'in lam akun uritu illa raituhu fi maqami hatta jannah wan nar, fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariba la adri ay dhalika, qalat asma' min fitnati al-masih ad-dajjal yuqalu ma ilmuka bi hadha ar-rajul, fa amma al-mu'min aw al-muqin la adri bi ayyihima, qalat asma'. Ya, fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah. Ya, yang mukmin berkata huwa Muhammad Rasulullah, ja'ana bil bayyinati wal huda fajabna wattaba'na huwa Muhammad. Salatan fayaqulu nam salihah. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi al-haditha. Hadhi riwayat al-Bukhari. Ini riwayat al-Bukhari dengan apa? Kasaya. Wa fi mawadi'a ukhra min sahihi, dan tempat-tempat yang lain pada sahihnya. Pada riwayat Malik fil Muwatta, qad alimna in kunta lamuqmina. In kunta lamuqmina. Kemudian pada wa fi riwayat al-Mu'jam al-Kabir al-Tabrani, qad alimna an kunta lamuqmina. Ayo kita kembali. Ya. Jadi asalnya kelihatan ya. Pada contoh ini. Qada alimna in kunta lamu'mina. Yang menyatakan lamnya lamul ibtida. Maka mengkasrah. In kunta. Yang lamnya bukan lamul ibtida. Menfathah. Annya. Faham ini ya. Wajarul khilafu fi hadhil mas'alati qablahuma. Bain Abil Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfash al-Saghir. Wa bain Abil Ali al-Farisi. Dan berlangsung al-khilaf, perbedaan pendapat, perselisihan dalam masalah ini. Ya, fi hadil masalah. Ya. Sebelum keduanya, sebelum siapa? Ibn Abil Afiyah. Ya, dengan Ibn al-Akhbar, sebelumnya telah berselisih pula dalam masalah ini siapa? Antara Abu Al-Hasan Ali Ibn Sulaiman Al-Baghdadi dengan siapa? Abu Ali Al-Farisi. Faqala Al-Farisi, berkata Al-Farisi, hiya lamun ghairu lamil ibtida ujtulibat lil farqi. Dia adalah lam selain lamul ibtida yang didatangkan semata untuk membedakan antara apa? An-nafiyah dengan al-muhaffafah. Wabihi qala Ibnu Abi Al-Afiyah. Ini pendapat diambil oleh Ibnu Abi Al-Afiyah. Faqala Al-Akhfash As-Saghir, berkata, innama hiya lamul ibtida udkhilat lil farqi. Masing-masing ngotot dengan apa? Pendapatnya. Wabihi qala Ibnu Al-Akhbar. Dengan pendapat ini. Ya. Ibnu Al-Akhbar berpendapat. Dan sebagainya merinci. Fafassala ba'duhum. Sebagainya mentafsil. Idha dakhala ala al-jumlah al-ismiyah. Fatakunu lamal ibtida. Kalau masuknya lamnya kepada jumlah ismiyah. Berarti lamul ibtida. Kalau masuknya kepada jumlah fi'liyah. Berarti lamnya al-fariqah. Ada yang seperti itu. Ya. Lihat ini ada faedah tambahan nomor 4. Di sini kita mengetahui tarjih dari mu'aliknya, Syekh Muhammad Mahidini. Qada alimta fima madha. Qada alimta fima madha anna lam al-ibtida'i la tadkhulu illa 'ala al-mubtada'i aw 'ala ma asluhu al-mubtada'. Ya, kamu sudah tahu. Jangan lupa. Ya. Fima madha, dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya lamul ibtida' la tadkhulu illa 'ala al-mubtada, tidak bisa masuk kecuali kepada mubtada. Betul? Ini kan tempat pertama. Aw 'ala ma aslu al-mubtada, atau kepada yang aslinya mubtada. Wa annaha tadkhulu fi babi inna, dan bahwasanya dia lamul ibtida ini masuknya pada bab inna. 'Ala al-khabar, kepada khabar, aw ma'mulihi, atau ma'mul khabar, atau dhamir fasal, sudah lewat. Ya. Wa 'alimta aidan. Ya, dan kamu juga sudah tahu annaha la tadkhulu ala khabari inna illa idza kana muthbatan mutaakhiran ghaira madin mutasarrif ya khalin min qad. Kamu juga sudah tahu bahwasanya lamul ibtida tidak bisa masuk kepada khabar inna kecuali apabila khabar innanya muthbat ya mutaakhir ya ghaira madin mutasarrifin, bukan fil madhi mutasarrif ya khalin min qad. Ya, juga bukan yang kosong dari qad. Ya. Yang sudah lewat kan ini kan? Ya, wa alimta aidan anna, balik lagi. Walau annaka nazarta fi shawahid hadhihi al-mas'alah. Ah, ini. Seandainya engkau memperhatikan, nazara fi, bisa memperhatikan. Nazarta fi, jika engkau memperhatikan shawahid masalah ini yang diperselisihkan, la wajadta hadhihi al-lama al-fariqata baina in an-nafiyah wal mukhaffafah min ats-tsaqilah tadkhulu ala maf'ulin laysa aslu mubtada'an wala khabara'. Jika kamu perhatikan syawahid-syawahid dalam masalah ini, niscaya kamu akan dapati bahwasanya ya lam al-fariqah ini yang diletakkan di antara inna an-nafiyah ya al-mukhaffafah min ats-tsaqilah ini tadkhul, masuk juga kepada maf'ul yang aslinya bukan mubtada' khabar gitu. Perhatikan ini. Jika engkau memperhatikan pada syawahid-syawahid pada asal ini, niscaya akan mendapati hadhil lam, ya al-fariqah, lam al-fariqah ini antara inna an-nafiyah, ya, yang antara inna an-nafiyah wal mukhaffafa min ats-tsaqilah, yang membedakan antara inna an-nafiyah dan al-mukhaffafa min ats-tsaqilah, ini maful yang keduanya jumlah fi'il ya, tadkhulu gitu, jadi wajib kan butuh dua maful kan. Maful yang pertama ya, hadhil lam gitu. Ini saya kamu dapati lam ini yang membedakan antara inna an-nafiyah dan al-mukhaffafah min ats-tsaqilah tadkhulu. Berarti maful yang keduanya bentuknya apa? Jumlah ya. Kamu dapati lam ini tadkhulu ala maf'ulin, masuk pada maf'ul yang laisa aslu mubtada'an wala khabara. Yang asalnya bukan mubtada dan khabar. Ya. Ini yang menguatkan bahwasanya lamnya bukan apa? Lamul ibtida'. Kama fi qawli 'Atikah, seperti ucapannya 'Atikah binti Zaid bin Amr, wa sayati syarhu. Shallat ya. Shallat ya, akan datang juga dalam syarah ini. Shallat yaminuka in qatanta la muslima. Hallat 'alaika uqubatul mutaammidi. Ya. Ini ucapannya Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail al-Qurasyiyah al-Adawiyah. Tersi zaujah beliau menangisi meratap suaminya Az-Zubair bin Awam yang dibunuh. Wa tad'u ala Amr ibn Jurmuz qatil, dan dia mendoakan kejelekan bagi Amr ibn Jurmuz qatil yang membunuhnya. Shallat yaminuk, semoga tangan kananmu membeku, mengering. Ya, in qatalta la muslima, sudah dibunuh. Kalau in berarti belum membunuh kalau nafiyahnya ya. In qatalta la muslima, karena engkau telah membunuh seorang muslim. Shallat 'alaika uqubatul muta'ammidi, halal bagimu hukuman orang yang membunuh dengan sengaja. Diapain? Hajjah. Kisosnya. Syainya mana di sini? Lihat. Shallat yaminuka in qaltalta la musliman. Lamnya masuk apa? Musliman maf'ulun bih. Ada enggak? Dari pembahasan yang telah lewat. Maksudnya lamul ibtida itu masuk kepada maf'ulun bih. Tidak ada. Adanya masuknya kepada apa? Hah? Khobar atau isim yang diakhirkan atau apa? Namul khobar. Tamir fasal. Sekarang masuk ke maf'ul. Tuh. Berarti anda merujuknya mana? Pendapatnya Al-Farisi atau selainnya? Al-Farisi sebenarnya pendapatnya yang lebih dekat ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau ada dua riwayat hadis yang sama-sama sahih, semuanya bisa kita ambil dua-duanya. Tadi ya, kalau memang riwayatnya sahih semuanya ya bisa diambil dua-duanya. Jelaskan ini pembahasan dalam apa? Lam ini. Jadi lamnya lam apa? Yang datang setelah in al-mukhaffafah min ats-tsaqilah. Apa? Lamun ukhra ujtilibat ya lil farq. Atau lamul fariqah aja gitu ya. Singkatnya lamul fariqah. Ah, sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan? Ah, masih ada yang belum selesai ya? Kalau ada yang belum selesai, ingatkan. Wa tadkhulu 'alal madhi, ya. Ini lam ini juga. Lam ini juga. Lamul fariqah ini juga. Tadkhulu 'alal madhi al-mutasarrif, masuk kepada fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak didahului oleh qad. Sedangkan lamul ibtida bisa tidak? Masuk kepada fi'il madhi yang mutasarrif yang tidak dimasuki qad? Bisa tidak? Jadi bisa. Ini bisa. Contoh in Zaidun laqama. In Zaidun laqama. Mana ya, Pak? Sesungguhnya Zaid berdiri gitu. Ini Mas Jafar, boleh enggak diterjemahkan in Zaidun laqama? Zaid tidak berdiri. Hah? Sesungguhnya Zaid tidak berdiri, boleh enggak? Hah? Mana ya, Pak, in Zaidun laqama? Sesungguhnya Zaid tidak berdiri. Kejebak berarti. Betul enggak, Marwan? In Zaidun laqama, sesungguhnya Zaid tidak berdiri. Berdiri ya? Berdiri. Dari mana tahunya berdiri? Apa antum melihat Zaid berdiri? Dari mana? Dari mana, Marwan? Ada lamnya. Itu ada lamnya, berarti lamul fariqah ada lamnya, innya mukhaffafah min ats-tsaqilah, inna. Kok bingung? Ya. Tapi kalau tidak ada lamnya in Zaidun qoma bagaimana? Ini ada iltibas ya kan, mungkin menetapkan, ya mungkin apa? Menafikan. Ya. Boleh enggak dikatakan in Zaidun qoma dalam keadaan yang dimaukan adalah mukhaffaf min tsaqilah, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau enggak ada dibawa kepada nafiah. Iya, kalau enggak ada apa? Qorinahnya bakal nafiah in Zaidun qoma, Zaid berdiri. Tapi kalau ada qorinahnya baru. Saya ada lamnya atau qorinah lafziyah yang lain atau ada apa? Qorinah ma'nawiyah. Wa tadkhulu 'ala al-mansub al-mu'akhkhar 'an nasibihi, dan juga masuk lamul fariqo ini kepada isim mansub yang diakhirkan dari penasobnya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. La fasiqin maf'ul, yang diakhirkan. Dimasukkan lam. Falamma kana sya'nul lam allati tadkhulu li ajli al-farq bain al-mukhaffafati min al-mu'akkidati wan nafiyati ghayra sya'ni lam al-ibtida'. Dikarenakan perihal lam yang masuk untuk membedakan antara mukhaffafah ya dengan al-mukhaffafah al-mu'akkidah dengan an-nafiyah, perihalnya berbeda dengan lamul ibtida', keadaannya berbeda dengan lamul ibtida'. Kana al-qawlu bi anna ihdahuma غير الأخرى أصح نظرا وأقوى حجة. Maka jadilah pendapat ya bi anna ihdahuma, bahwa salah satunya adalah غير الأخرى, bukan yang lain, yang berbeda gitu antara lamul ibtida dengan lamul fariq, itu beda. Ucapan ini adalah أصح نظرا, lebih sahih dari sisi penelitian, وأقوى حجة, dan lebih kuat hujahnya. Fa madhhabu Abi Ali al-Farisi alladhi akhadha bi Ibn Abi al-Afiyah madhhabun mustaqimun fi ghayatil istiqamah. Jadi antara contoh yang seperti itu dalam ayat qiraah yang dikatakan al-Akhfash dalam ma'ani al-Qur'an, qala in labithtum laqalila, qala in labithtum laqalila. Kalau kita kan qala illa bitum illa qalila, ya law annakum kuntum apa ta'lamun, ya qala illa bitum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun, betul kan? Saitu afa hasibtum, ya pada qiraahnya Ibnu Mas'ud katanya dikaitkan oleh Al-Fash, qala in labithtum la qalila, mana ya apa berarti qala in labithtum la qalila, sungguh kalian tinggal sebentar gitu, cuma sebentar. Ini mukhaffafah min tsaqilah. Lamnya di sini apa? Al-fariqah. In labithtum la qalila. Sudah di sini. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musala. Wal fi'lu in lam yakun nasikha. Fi'l, kalau bukan fi'l yang nasikh, yani yang nasikh lil ibtida'. Apa saja fi'l yang nasikh lil ibtida'? Kana, kada, dhanna, dan akhwatnya. Jadi fi'il selain fi'il yang nasikh, kada, kana, dhanna, dan akhwatnya, fala, maka tidaklah. Tulfihi, fala tulfihi, kamu dapat fi'il tersebut. Ghaliban ya fi'il ghalib. Fi'in zi musola. Disambung dengan in ini. Jadi asal susunannya. Wal fi'lu in lam yakun nasiran falatul fihi musolan, falatul fihi ghaliban musolan bi indhi, gitu. Bi indhi. Maful bi thanin musola. Maful bi thanin dari tulfi. Tulfi alfa yulfi. Putudu maful maknanya wajada yajidu. Fi'il, apabila bukan fi'il yang nasikh, maka tidak kamu dapati fi'il tersebut umumnya. Tidak kamu dapati fi'il tersebut umumnya disambung dengan in ini. In apa? Hah? Mukhaffafah min tsaqilah. Ghaliban ada yang mengi'rabnya sebagai mansub ala nazil khafid fil ghalib, ada yang mengi'rab sebagai baraf. Baraf zaman atau makan. Berarti takdirnya ghaliba al-azminah gitu. Ghalib al-azminah. Fil ghalib ghalib al-azminah. Mana yang jelas kan? Hah? Idza khuffifat inna fala yaliha min al-af'al illa al-af'al an-nasikhatu lil-ibtida'. Apabila ditakhfif inna, maka tidak bisa ya didatangi inna ini takhfif ini dari fi'il-fi'il kecuali fi'il-fi'il yang nasikhah lil ibtida. Kita akan contoh. Wa in kanat kabirah. Wa iyakadu alladhina kafaru wa iwajidna aktsarahum. Cukup enggak waktunya nih? Tunda aja ya. Habis waktunya. Ya, sudah kita tunda pembahasan ini. Masih berkaitan dengan in al-mukhaffafah minat saqilah. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan anna al-mukhaffafah minat saqilah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.